Susan, dari tadi Kak Ria perhatikan Susan kok main terus? Kapan belajarnya? Lama sih aku belajar masa bila-bila sama Kak Ria. Tapi Kak Ria gak pernah lihat Susan belajar. Salahnya sendiri, kenapa waktu aku kumpul-kumpul sama teman Kak Ria gak mau lihat? Memang Susan belajar sama teman-teman. Iya, aku belajar kelompok, Glenn. Oh, itu teman-teman datang mau belajar kelompok ya? Iya. Loh, kalau nggak sakit kenapa disuntik? Biar obatnya laku. Susan, Susan, Susan, cita-citamu apa lagi? Aku kepingin cucun biar jadi insinyur. Kalau, kalau benar jadi insinyur mau apa? Mau bangun ke boleh, cita-cita memang harus tinggi langit. Iya, nanti kalau misalnya nggak jadi mesin ya wakilnya. Toko nawar. Tapi ingat, sinau, belajar, dan orang paling nakal. Iya nakal, tak cewek kopingmu. Mana bisa, Susan malas gak pernah belajar gitu. Ya belajar, waktu Kak Ria tidur aku belajar. Kalau Kak Ria bangun, ya sudah selesai belajarnya.